Begal mandek. Apa nak? Tongkatmu tak jaluk. Mas to kuwi. Iya nak, tak jaluk kekno selamat wae liwat to. Gambuk kekno tak rebut, gak kekno tak peksa, tak pateni. Oh, kowe pengen emas. Kae lak emas. Kowe tareni syuting dadi emas, bukan cuma buahnya, daunnya, pohonnya jadi emas. Nah, Raden Said ki cerdas. Begitu ngelihat pohon aren jadi emas, jadi enggak kepingin. Ngecara polisi kene, langsung dipewenek diunduh ditawa bangi kewethoke gawa. Ngono, wong ketok wong ra helemane diuber karo karowan. Padahal wis ngopi lho iki rokokan ngene. Ono liwat gak heleman. Wer. Iki polisi hebat, meneng kowe tak gasak pisan. Loh, ini tugas bro, lah kok nek sampe tiba ndasmu kena aspal gegar otak.